Beliau menyatakan kunna indan nabi sallallahu alaihi wasallam wa nafarin min ashabi ana wa ibnu mas'ud wa bilal wa rajulun min hudail wa rajulani la usammihima. Suatu hari aku pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, duduk bersama Rasul inda akabiril musyrikin, di hadapan pembesar-pembesar kaum musyrikin Quraisy, di mana Rasulullah mendatangi mereka di dalam rangka mendakwahi mereka, dalam rangka mengajak mereka kepada Islam, yang diharapkan jika para pimpinan-pimpinan ini saja sudah mau masuk ke Islam, diharapkan yang lainnya akan dengan mudah akan menerima Islam, menerima tauhid. Kemudian ketika Rasulullah datang begitu di tengah bersama para sahabatnya ini tadi, ya, Abdullah bin Amr al-As, kemudian Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini orangnya hitam, kecil, kurus, ya, kakinya itu kecil. Nah, ini Bilal seorang budak, ya, Suhaib juga orang-orang lemah bersama Rasul, di sekitar Rasul. Nah, kemudian orang-orang Quraisy menyatakan utrudu haula la yatajarrauna alaina, usir mereka wahai Muhammad, utrud haula, ha? Usir, jauhkan, keluarkan mereka dari majlis kita ini, jangan sampai mereka itu mengotori majlis kita ini. Rasulullah berpikir, ini saya sedang mendakwahi ini sekarang, apa saya suruh keluar mereka dulu, ya, dalam rangka agar para pembesar-pembesar ini tadi mau mendengarkan dakwah Rasul. Ya sudahlah, ngalah sebentar. Rasulullah sempat terdiam. Begitu Rasulullah terdiam, langsung turun ayat dari langit. Allah sebutkan dalam surat Al-An'am, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Jangan sekali-kali wahai Muhammad engkau usir mereka-mereka itu, orang-orang yang lemah itu yang selalu beribadah kepada Allah petang dan pagi. Mereka mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan, kata Allah, jangan kemudian engkau memperhitungkan, mempertimbangkan kepentingan mereka, kemudian engkau abaikan ini. Rasul, Rasul ini sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari langit. Bukan Rasulullah punya kepentingan dunia, enggak. Rasulullah hanya memikirkan kepentingan hidayah untuk mereka. Tetapi karena pertimbangan itu konsekuensinya adalah mengeluarkan atau mengusir orang-orang lemah ini tadi, langsung Allah nyatakan, jangan. Allah enggak mempertimbangkan mereka, para pembesar-pembesar. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Barang siapa yang mau beriman, silahkan beriman. Barang siapa yang mau kafir, silahkan kafir. Jangan diusir orang-orang itu tadi, orang-orang lemah itu. Jangan. Para hadirin yang saya muliakan, subhanallah, inilah pertimbangan dakwah ilahiyah, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah pertimbangan ini di zaman kita? Adakah pertimbangan-pertimbangan yang seperti ini masuk di dalam dakwah kita dan pergerakan dakwah kita ahli sunnah dan kaum muslimin secara umum? Ini suatu pelajaran, suatu pelajaran bagi kita umat Islam. Selama umat Islam masih menjadikan pertimbangan-pertimbangan selain daripada pertimbangan Allah dan Rasulnya di dalam dakwahnya, di dalam membenahi masyarakat dan negerinya, ketahuilah bahwa itu adalah kehancuran. Pasti lambat ataupun cepat kehancuran itu akan datang. Para hadirin yang saya muliakan, oleh karena itu kita tentunya berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita ini digolongkan kepada hamba-hambanya yang mulia di dunia dan di akhirat. Digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang bertawadhu, merendahkan dirinya, tidak berusaha mengejar dan menganggap kepentingan dunia itu adalah perhitungan yang segala-galanya. Ini suatu titik terang dan penting di dalam sebuah dakwah, berhasil atau tidaknya sebuah dakwah. para hadirin yang saya muliakan. Oleh karena itu, kita tentunya telah mendengar apa yang kita dengarkan bersama dari ayat Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap kita diberi oleh Allah kesabaran, diberi istiqamah untuk kita terus melangkahkan kaki ke rumah Allah, memakmurkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersabar duduk dengan para du'afa, kita sabar duduk dengan orang-orang yang lemah. Kita sama sekali tidak butuh kepada mereka-mereka yang hidupnya hanya mengejar dunia. Kita sama sekali tidak sedikit pun butuh kepada mereka-mereka yang sekarang hanya mengejar kedudukan dan jabatan. Sama sekali. Perlu ketahuilah bahwa itu adalah alamat kehancuran. Kehancuran dan kehancuran. Buktikan pembicaraan ini cepat ataupun lambat. Selama masih Al-Quran dan Sunnah dikesampingkan, selama masih pertimbangan-pertimbangan Allah dan Rasulnya di nomor dua kan, tunggu kehancuran itu pasti akan datang. Kita sama sekali tidak membutuhkan yang seperti ini. Kita mati dalam keadaan kita fuqara lebih utama daripada kita meninggal dunia dalam keadaan kita aghnia. Karena itu Rasulullah pernah menyatakan dalam suatu hari ketika Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, seorang sahabah yang terkenal dengan amanatnya sampai diberi julukan Inna li kulli ummatin amina wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Sesungguhnya setiap umat yang dimunculkan di muka bumi ini pasti ada seorang yang terkenal sebagai pengemban amanahnya. Maka pengemban amanah di umat Islam ini adalah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Abu Ubaidah yang memenggal kepala ayahnya di pertempuran menghadapi musyrikin. Dia ketika pulang dari Bahrain, pulang membawa sekian ghanimah yang besar, emas, berlian dan berbagai macam hasil daripada al-ghanimah. Ketika melihat ini, ya, Rasulullah langsung mengingatkan sahabatnya, subhanallah, memang didikan Rasul ini, ya. Ketika melihat ini para sahabat, Rasulullah langsung menyatakan mal faqra akhsha alaikum. Tidaklah kemiskinan dan kefakiran yang aku khawatirkan kepada kalian wahai umatku. Bukan kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kepada kalian wahai umatku. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya. Tetapi yang justru aku khawatirkan wahai umatku terhadap kalian ini adalah kemudian dilapangkan, dibukakan pintu-pintu dunia untuk kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatkum. Kemudian kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian berlomba-lomba mendapatkan dunia itu tadi, dan dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan umat yang sebelum kalian. Nah, ini kita sering mendengar slogan-slogan umat Islam harus kaya, berbagai bentuk bisnis harus dikuasai oleh umat Islam. Perekonomian dan pasar saham harus dimiliki oleh umat Islam. Sampai-sampai seorang khatib di atas mimbar Jumat berbicara, wahai kaum muslimin, sampai kapan kita ini hanya mau belajar bulughul maram? Sampai kapan? Ya, ini seorang pimpinan sebuah organisasi ternama di Indonesia menyatakan seperti ini. Sampai kapan kita hanya mau belajar tentang macam-macam air yang najis mana yang tidak? Sementara orang-orang sudah belajar bagaimana hukum pasar bursa dan yang semisalnya. Sampai kapan? Para hadirin, kita berbicara yang ini Sunni, yang ini Syi'i. Dulu. Sampai kapan katanya? Kita berbicara ini ahli sunnah, ini Syiah. Kita harus bersatu. Sunnah dengan Syiah bersatu. Kita diajak bersatu dengan siapa? Subhanallah. Nah, para hadirin yang saya muliakan. Nah, di atas mimbar Jumat didengarkan oleh kaum muslimin yang seperti ini. Kita harus belajar ekonomi dan menguasai perekonomian agar umat Islam ini menang. Coba sebutkan satu hadis atau satu ayat yang menyebutkan bahwa umat Islam harus menguasai perekonomian supaya menang. coba tolong sebutkan di surat apa, di ayat berapa, di hadis nomor berapa, di dalam buku apa saja, dengan syarat hadisnya sahih, jangan hadis buatan. Dengan syarat juga Qurannya adalah Qurannya muslimin, jangan Qurannya Syiah. Ya, ini dijadikan pertimbangan. Sekolah yang pinter kesana, ke Oxford atau ke mana, Wimbledon lah, main tenis dan. Nah, iya, atau kemana saja, silakan. Nah, para hadirin yang saya muliakan, mana dasar dan cara bimbingan yang seperti ini? Apakah Allah dan Rasulnya membimbingkan yang seperti ini? Para hadirin yang saya muliakan, tidak ada sedikit pun. Justru Rasulullah menyatakan, aku yang khawatir kepada kalian ini apabila dibukakan kepada kalian pintu-pintu dunia, wahai umatku. Khawatir aku. Coba lihat sahabat. Coba kita pertimbangkan bagaimana perjuangan sahabat. Orang kaya semacam Abu Bakar dan Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf menjadi miskin. Nah, kalau mereka perhitungannya adalah perhitungan perekonomian, mereka akan pikirkan bersama Rasul, bagaimana kita mengepung kota Mekah sehingga para kafilah-kafilah, para pedagang-pedagang dari Syam, dari Yaman dan yang lainnya kita halangin, kita blokade perekonomian mereka, kemudian kita tingkatkan kemampuan bisnis kita. Nggak ada. Yang ada adalah mendidik para sahabat di atas tauhid, di atas fakir, di atas kemiskinan. Ini yang dididikkan oleh Rasul. Tadi kita baru mendengar hadis innamatun saruna bi du'afaikum. Hanyalah kalian ini ditolong oleh Allah dengan sebab adanya orang-orang miskin, orang-orang lemah di antara kalian. Dan inilah generasi sahabat. Tidak lupa masih dari ingatan kita kisah bagaimana Abu Bakar dan Umar bin Khattab keluar di tengah malam dalam keadaan lapar. Lapar loh, enggak ada yang mau dimakan. Kalau kita enggak ada nasi, masih ada cemblem. Masih ada kue apa saja, ha? Roti macam-macamnya. Lepet katanya orang sini. Macam-macamnya masih ada di rumah. Alhamdulillah. Nah, enggak ada di rumah, keluar jam 11 malam di negeri kita ini, di depan sana ada orang jual nasi goreng, ada terlalu mewah lah nasi goreng lu katanya orang sini ya. Ha? Masih bisa alhamdulillah. Punya uang 500 ribu rupiah masih. Umar bin Khattab, Umar yang memimpin umat ini dan berhasil, itu keluar dalam keadaan juk lapar. Keluar loh dari rumah, bingung yang mau dimakan, gak ada. Inilah generasi yang berhasil, yang Islam sampai kepada puncak kejayaannya, gak pernah mengenal bursa saham dan yang semisalnya. Bukan berarti kita tidak boleh belajar perkara ekonomian, boleh. Tetapi untuk dijadikan itu sebagai slogan utama, sampai melupakan tauhid, sampai melupakan bahaya syirik di tengah-tengah umat, sampai melupakan sunnah Rasul, dan bertebaranlah bid'ah di tengah-tengah umat Islam. Inilah yang akan meruntuhkan bangunan Islam dan kaum muslimin. Para hadirin, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Jika ada yang perlu disampaikan, mungkin ada waktu maksimal 5 menit. Nah, ya, tafadhol. Iya. Membawa kekufuran ya. Hah? Kadal fakru an yakuna kufra. Allah musta'an. Wallahu a'lam, mana belum pernah tahu hadis itu sahih. Cuma sering dengar dulu. Wallahu a'lam. Kalau toh sahih, kalau toh itu hadis yang sahih, maknanya bukan berarti kita disuruh berlomba-lomba untuk kaya. Nah. Enggak. Rasulullah menyatakan ni'mar rajul ni'ma al-malis salih inda ar-rajulis salih. Sebaik-baik harta yang saleh, harta yang bersih, yang halal apabila berada di tangan orang yang saleh. Nah, dia punya harta tapi enggak disibukkan dengan harta. dia punya harta, digunakan dakwahnya, hartanya untuk Islam, untuk kaum muslimin, bersedekah, melihat orang-orang lemah, untuk perjuangan umat Islam. Nah, ini jika dia seorang yang kaya. Bahkan Rasulullah juga menyatakan la hasada illa fisnatain, tidak boleh hasad itu kecuali dalam dua perkara. Rajulun a'tahu Allahu ilman wa hikmatan wa qadha bihima, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, seorang yang Allah beri ilmu dan di Allah beri hikmah kepadanya sehingga dia memutuskan dan menjawab perkara-perkara tersebut dengan ilmu dan hikmah yang ada padanya. Nah, ini boleh hasad, dia pingin memiliki yang seperti itu. Nah, atau kata Rasulullah, seseorang yang diberi harta, diberi kekayaan, kemudian dia habiskan kekayaannya itu dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga boleh, tetapi dengan syarat tetap menjalani jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak tahu anak. Pertanyaannya, apakah ada hadis yang sah yang memerintahkan kita untuk kaya? Anda belum pernah tahu kecuali itu tadi al-haraka baraka. Nggak tahu, kalau ada yang tahu mungkin saya diberitahu. Iya. Ya. Minta apa? Iya. Nah. Jadilah kamu dunia itu seolah-olah kamu tidak ada mati. Jadilah akhirat itu seolah-olah itu akan mati. Bagaimana? Nah. Dua-duanya harus kita jadi kaya. Nah, hadis itu apa? Ada yang tahu hadis itu sahih? Nah, jadi hadis itu memang sering diucapkan di mimbar-mimbar dan juga di buletin-buletin, ya. Saya lupa apa? I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li'akhiratika aw limautika ka'annaka tamutu ghadan. Berusahalah untuk perkara duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Inilah Adnan Khashoggi. Nah, dan berbuatlah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok. Nah, Anda belum pernah tahu ini adalah pernyataan Nabi. Tidak pernah tahu bahwa ini adalah pernyataan Nabi dengan sanad yang sah. Nah, ini musibah yang menimpa banyak dari umat Islam ketika tersebarnya kebiasaan menisbahkan suatu perkataan kepada Nabi tanpa memeriksanya. Dari mana dia mendapatkan itu? Biasanya para khutbah itu membaca buku kumpulan khutbah Jum'ah. Ya, ini biasanya para khutbah punya buku ini di rumah, kumpulan khutbah Jumat. Nah, dengan bahasa Indonesia sehingga dia tinggal siap sudah baca itu. Nah, di sana ada hadis, ada berbagai macam hal tanpa dia mau memeriksa apakah hadis itu sah ataukah tidak, benar ataukah tidak. Padahal kalau dalam urusan dunia ketika dia sakit, misalkan dia sakit ginjal. Terus ada tukang becak nyatakan kalau kamu sakit ginjal ya akhi, minum Redoxon sehari 5, kemudian minum Paramex setiap habis makan 2. Nah, ini siapa ini tukang becak kok berani kasih resep? Kan ya, dia enggak bisa kamu saya terima pernyataan kamu. Kamu nggak punya disiplin ilmu tentang ini, ya. Saya mau tanya kepada ahlinya, cari dokter atau dia akan membuka buku-buku ilmiah, ya. Kalau dia bukunya berbahasa Inggris, dia akan membeli kamus bahasa Inggris supaya dia bisa paham. Tapi urusan din, ya, urusan agama, urusan ahadis Rasul, ucapan-ucapan Nabi yang itu adalah wahyu dari Allah. Saya nanya, cukup beli kumpulan khutbah Jum'ah? Cukup. Loh ya akhi, periksa, gimana merisanya? Ada buku-buku hadis. Waduh, sulit mau beli, anak gak punya uang. Ya sudah anak belikan. Ya saya gak bisa baca. Gak mau berusaha untuk belajar ya. Bas, kerjanya gitu. Nah ini yang musibah yang menimpa umat ini. Sehingga banyak hadis-hadis yang dhaif, yang bahkan palsu, dinisbahkan kepada Rasul. Padahal Rasul menyatakan, "Man qala anni ma lam aqul, fal yatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang mengatakan suatu perkataan atas namaku yang aku sendiri enggak pernah mengatakannya, hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya dari an-nar. Hati-hati. Ini pernyataan Rasul berkaitan dengan hati dan akidah manusia, bukan berkaitan dengan ginjal dan paru-paru manusia, bukan. Berkaitan dengan hati akidah manusia yang urusannya adalah jannah wan nar. Bukan urusannya itu rumah sakit dan tempat tidur, bukan. Itu pun enggak dibenarkan oleh Allah. Urusan jannah wan nar segampangnya kita. Nah, ini yang menyebabkan umat ini semakin lemah, umat Islam ini semakin tercerai-berai yang seperti ini, dan pertolongan Allah semakin jauh. Nah, para hadirin yang saya muliakan, ini yang di sana jawab sampai di sini kajian. Bagaimana dengan doa kita, mana kita di dunia sana? Untuk kebaikan di dunia, artinya kebaikan di dunia itu kan kita suruh. Iya, rumah yang bagus. Iya betul. Wah, betul itu tafsirnya memang begitu. Hasanatud dunya di antara maknanya itu kelapangan rezeki. Kemudian rumah yang cukup luas, kemudian istri yang taat, kendaraan yang cukup baik, ya. Ah iya, betul. Kita minta kepada ini, bahkan ini doa yang sering diucapkan oleh Rasul. Doa yang sering diucapkan oleh Nabi, Rabbana atina dunya hasana wa fil akhirati hasana. Tapi prakteknya gimana Rasul? Umar bin Khattab, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, doanya yang sering ya ini. Tapi gimana sih? Rasulullah kalau mau berdiri di rumahnya kebentuk kepalanya. Subhanallah. Mau sholat gak cukup rumahnya ya, sampai kakinya Aisyah disuruh minggir, diginikan oleh Rasul. Mau sujud gak cukup tempatnya. Lah kalau kita kan punya musholat sedikit di rumah, sendiri di rumah ya. Rumahnya luas, ada tamannya, ada air mancur. Nah, saya kurang apa? Masih kurang apa umat ini dibandingkan sahabat? Dari sisi kekayaan dunia kurang apa? Apa yang kurang dari umat ini? Yang kurang adalah tauhid, sunnah Rasul. Tersebarnya di zaman sahabat sunnah, di zaman kita tersebar beda. Rasulullah dilanggar. Ini yang menyebabkan umat ini enggak berhasil. Nah, boleh kita cari dunia. Allah menyatakan wala tansa nasibaka minat dunia, para pedagang di Pasar Turi dan di mana? Di Jakarta sana, Blok M, Tanah Abang, paling hafal ayat ini. Wala tansa nasibaka minat dunia, bisnismen, ya. Ini yang dihafal. Jangan lupalah tentang nasibmu di dunia. Betul. Apakah Rasulullah orang yang lupa terhadap nasibnya di dunia? Ayo. Nah, ini kan kalau kita mau memahami ayat, fahami sesuai dengan apa yang telah difahami oleh orang yang paling ngerti ya tentang Quran dan telah diterapkan dengan tepat. Nah, ini. Pernah saya didatengin seorang anak muda. Dia mau menikah, melamar putri seseorang. Kemudian orang tua anak ini menyatakan kepada saya melalui telepon, dia bicara, "Pak Ustadz, maaf, anak saya ini bukan saya melarang menikah ya, tapi apa yang mau diberikan untuk makan istrinya itu apa? Dia belum punya rumah, dia takut terhadap lingkungannya, dia khawatir terhadap imannya, sehingga dia lebih mementingkan ridha Allah. Dia itu pingin menikah. Tapi gimana pekerjaan Ustaz, enggak bisa beri makan?" Sekarang saya mau tanya kepada ibu, definisi cukup dan tidak cukup itu siapa yang mendefinisikannya? Definisi kewajiban memberi nafkah itu siapa yang mendefinisikan? Yang mendefinisikan itu adalah orang-orang soleh ataukah yang mendefinisikan itu adalah gubernur Bank BI? Kira-kira siapa yang mendefinisikan? Seorang sarjana ekonomi ataukah seorang yang saleh? Ya, ya kan tentu anu ya Ustaz, ya menurut Al-Qur'an dan Rasul. Nah, kalau begitu sekarang coba kita nilai bersama-sama. Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Coba Ibu ya, kira-kira nih, coba kita nilai. Sebelum itu saya tanya, kira-kira kalau ada seorang tidak mampu memberi makan istrinya sehari, jangankan beras putih, beras jagung gak ada di rumah, kira-kira dosa gak? Oh ya gak boleh Ustaz, dosa, mana tanggung jawab dia sebagai suami. Ini jawabannya. Kemudian, oh begitu Bu ya, mari kita dengarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa kata Aisyah, selama 3 bulan berturut-turut muncul bulan, hilang di akhir bulan, muncul di awal bulan lagi, hilang lagi, muncul lagi, hilang lagi, selama 3 bulan berturut-turut di rumah kami, kata Aisyah, gak ada asap, yakni gak ada yang mau dimasak 3 bulan. Kira-kira gimana Bu? Rasulullah dosa gak? Hah? Menurut penilaian kita, Rasulullah gak bertanggung jawab. Waduh, kabilah. Astagfirullah. Nah, ini siapa yang mau menilai sekarang? Masalah rumah saya bilang insya Allah Allah mudahkan. Yang penting takwa kepada Allah dan usaha. Yang dilarang itu kalau kita minta-minta ketuk pintu, ya, menggantungkan kepada orang tua itu. Anak ini sudah siap untuk mengarungi hidup ini. Biarkan. Nah, ini para hadirin yang saya lihat, kita lihat kondisi umat ini. Mizan, ya, takaran itu sudah berbolak-balik, gak menentu. Kenapa? Karena umat Islam sudah dicekoki pemikirannya ini dengan berbagai macam pemikiran. Tempo masuk, Yopos masuk, ya, apa namanya? Femina masuk, ya, sejak masih kecil Bobo sudah masuk, Sukubidu sudah masuk, hah? Macam-macam. Nah, kacau ini pemikiran. Belajarnya filsafat, belajarnya ilmu ekonomi barat. Waduh, ancur-ancuran benak kita ini. Sehingga mizan kitabullah dan mizan sunnatur rasul itu sudah tidak mengerti di nomor berapa itu adanya. Inilah umat yang menyebabkan umat ini tidak berhasil ya di sini nih. Sudahlah pontang-panting pikiran, seminar silakan, muktamar, macam-macam muktamar silakan adakan untuk memeras pikiran bagaimana mencari jalan keluar bagi umat ini. Selama Al-Quran dan Sunnah enggak dijadikan sebagai panutan, para sahabat Rasul tidak mau dicontoh dan ditauladani, sudahlah hancur, sudah pasti itu. Siapa yang nyatakan gini? Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini pembahasan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan Allah memberi kepada kita ilmu yang bermanfaat dan diberi kita istiqomah sampai bertemu Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.